warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para yai, para masayikh, para alim, para habaib yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, yang saya hormati, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, teman-teman hadroh yang sangat kasihan karena belum ada suguhan. Kuya ngono, pengajian dolanan HP wae. Rupamu kaya kipli. Kata ini sih HP nih. Serta bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, pengajian paguyuban anggrek garden serta lingkungan turi-turi putih kerep jalan menur Kertosari Ponorogo. Minggu anteng men sapa iki? Eh? Wah iki ya ora mungkin. Kacamatane 3 meter. Malam hari ini kita mengambil tema merajut kembali untuk Indonesia damai. Malam hari ini sudah tidak ada lagi 0102, tapi yang ada 01 ditambah 02 sama dengan 3, persatuan Indonesia. Bapak ibu rahimakumullah, ana cerita enten tiang orang masuk ke dalam Kang Mustofa wonten pundi? Kang Mus, bebekku ning jero mobil kalau mesake. Aku mau ngejak bojo yayangku. Aja go ning panggung tak ajar kowe, go ning panggung. Kowe cangkeme MC-ne celuta tak gerantol sampe. Go ning panggung. Jangan, Bro. Langsung masuk kamar saja. Karena nanti dia di dalam kamar, begitu saya masuk, istri saya langsung bilang, "Bab Abah ngerasake kroto." Ada cerita orang masuk ke dalam rumah tukang potong rambut, minta dipotongkan rambutnya. Begitu masuk ke dalam rumah tukang potong rambut, rambut mulai dipotong, tukang cukurnya bilang, "Mas, jenengan tak kandani." "Apa?" "Ternyata Allah itu tidak ada." Mendengar perkataan tukang potong rambut, orang ini mikir, "Kok wong iki ngomong Gusti Allah ra ono?" Ditanya, "Kenapa Anda mengatakan Allah itu tidak ada?" Dijawab sama si tukang potong rambut, "Kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini banyak orang Indonesia yang kelaparan? Anak miskin gak bisa makan, anak miskin gak bisa sekolah, orang-orang sakit gak bisa masuk rumah sakit. Kalau memang Allah itu ada, kemana ketika melihat orang-orang seperti itu?" Akhirnya orang yang dipotong rambutnya terdiam. Dia mikir, "Oh bener ki cangkeme." Sampai akhirnya dia mau pulang, dia mikir, "Masa aku kalah dengan tukang potong rambut?" Begitu pintu dibuka, dia mau keluar, Allah langsung kasih jawabannya. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila, rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Aja ngomong podo karo Gus Miftah. Aku feeling aku kaya ustate ini lah tak ajar. Akhirnya apa? Dia kembali masuk ke dalam rumah. Dia katakan kepada tukang cukur rambut, "Mas, saya ingin jenengan gantian tak kandani." "Apa?" "Ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu tidak ada." Akhirnya tukang potong rambutnya bertanya, "Apa maksud Anda ngomong tukang potong rambut tidak ada? Kalau memang tukang potong rambut itu ada, coba kamu lihat, kenapa di depan rumah kamu ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Dijawab sama tukang potong rambut, Mas, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada. Tapi setelah mereka, kenapa tidak mau datang kemari saya potong rambutnya? Apa jawaban orang ini yang luar biasa? Sama, Mas. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kehadiran jenengan semua malam hari ini, pengajian sepanjang jalan kenangan, aku mumet ndasku madep rono, apa rono, apa rono. Tak pikir tadi masuk dari sana jamannya cuma di sini tok. Ternyata sana-sana. Ning guri iki yo ono, ono swara tanpa rupa. Entot. Maka kehadiran Anda semua malam hari ini di tempat yang baik ini, ketemu dengan orang-orang baik, di acara yang baik. Yang malam hari ini Rasulullah mengatakan layak untuk kaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikah. Yang acara malam hari ini insyaallah dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Malaikat rahmatnya semua hadir insyaallah bersama kita. Amin. Yang bersama MC insyaallah malaikat Israel alaihi salam. Ini menandakan apa? Bahwa semangat ukhuwah kita, semangat ibadah kita setelah Ramadan bisa terjaga di bulan Sawal dan bulan-bulan berikutnya. Amin Allahumma amin. Kenapa kemudian saya katakan demikian? Seringkali saya mengatakan begitu Ramadan berakhir, setan itu kembali dikeluarkan dari penjaranya. Karena ketika masuk bulan Ramadan Rasulullah mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatish syayatin. Ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dipenjara. Kapan penjara ke setan dikeluarkan dari penjaranya? Nunggu MC mengeluarkannya. Wow. Berarti MC ini setan. Mantap. Begitu selesai Ramadan, setan keluar. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, setan itu punya raja. Rajanya setan namanya Iblis. Anda benar, tolong kalau ngomong iblis jangan lihat saya. Orono kok iblis ganteng ini rono. Iblis kia minimal gini gila. Iya. Begitu raja iblis keluar dari penjaranya, maka nanti saya bilang tujuannya nanti adalah ini ada iblis wujudnya jin, ada wujudnya bukan jin. Termasuk iblis-iblis yang hari ini bergentayangan di Indonesia. Bagaimana kemudian bangsa Indonesia dibuat tidak rukun, dibuat tidak akur, demo macam-macam. Ini nanti akan saya sampaikan rahasianya di mana. Begitu keluar dari penjara, raja iblis ini ngamuk, marah-marah. Toro Jawa Timur pakai misuh-misuh. Begitu metu sangka penjara langsung bengok-bengok, jian coba. Sehingga kemudian apa? Kemarahan raja iblis ini mendatangkan bala tentara setan. Akhirnya diputuskan pertemuan akbar para setan menghadap kepada raja iblis. Akhirnya raja iblis datang, pertemuan di Jalan Anggrek Garden dengan MC yang menggunakan belangkon tidak jelas. Begitu mereka berkumpul, mereka menghadap kepada Raja Iblis dengan mengatakan apa? Wahai Raja kami yang terhormat, saya dengar dari alun-alun Ponorogo Anda marah, saya dengar dari kejauhan Anda marah, kalau boleh kami tahu apa yang menyebabkan Anda marah? Dijawab oleh Raja Iblis dengan begitu gagahnya, wahai bala tentara setan, rahimakumullah. Aku tak takon, setan ini percaya karo Gusti Allah apa ora? Percaya. Tapi iblis ora taat. Maka ibu-ibu, kalau Anda meyakini itu suamimu dan kamu tidak taat kepada suamimu, berarti kowe kaya iblis. Iya. Makanya sesuk kok bojomu muni-muni, "Meme, iblis, iblis." Ngono kuwi carane. Mila bojoku ora tau ngamuk karo aku, soalnya wedi tak arani iblis. Jawaban Raja Iblis, wahai bala tentara setan, I'lamu, ketahuilah, anna hadal yaum, sesungguhnya hari ini, kata Raja Iblis, adalah merupakan Idul Fitri. Manusia dikembalikan kepada fitrahnya. Satu hari di mana manusia diampuni dosanya oleh Allah. Mereka seperti bayi yang kembali terlahir dari rahim ibunya. Seperti kain putih yang belum ada nodanya. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalian semua tahu, kata Raja Iblis, 11 bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah. Sampai saya haus belum datang degannya. Akhirnya Raja Iblis datang dengan membawa degannya. Wayai, wayai. Wayai kok degan apa kambil? Ini degan lagi. Buh, kok degan. Karo kopi. Kopi kui panas, degan kui adem. Tak umbi bareng aku mulih anyang-anyangan. Kopi. Sangit. Kopi pahit. Iki Pak RT, Pak RW di Anggrek, saya sampaikan, awakmu jadi aparat kampung kuwi nyuwun sewu. Aja ngarep-ngarep kaya kopi. Kopi kuwi menangan. Kopi tanpa gula pahit rasanya. Begitu dikasih gula, enak rasanya. Mohon maaf, ketika kopi dan gula bersatu enak rasanya, yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopinya. Maka pemimpin itu seperti gula, ada rasanya tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Maka pemimpin itu kalau si kalau baik jangan minta dipuji, kalau jelek siap-siap dicaci maki. Ngomong aku ora seneng karo Pak Jokowi. Mulai bodoh lewat tol cangkemmu, cangkemmu. Nggih, mboten. Lha ora seneng karo Pak Jokowi mulai ora usah lewat tol. Ora seneng karo Jokowi kok mulai lewat tol. Tony Boster waton munindo bose banter. Ora seneng karo pemerintah kok mulai liwat tol. Ki opo kuwi? Ono meneh sing ngomong, kita kehilangan kesempatan dipimpin oleh calon presiden negarawan yang akhirnya di Indonesia dipimpin oleh presiden salesman. Oh, cangkemmu Fadlizong. Katanya Fadli Zong kan tau ditutup cangkeming aku tongkat gue gitu gitu. Nah, aku lah ketemu langsung. Apa ini wae diwakili Fadli Zong cangkeming MC nih. Iya. Kalau Pak Jokowi loh. Apa mau Jokowi loh? Itu lah. Salam ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata Raja Iblis? 11 bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah Ta'ala. Dan kita berhasil melakukan itu. Betapa kemudian anak bangsa saling bertengkar, caci maki. Istri berani dengan suami, suami tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri. Bahkan kita mampu memecah belah bangsa Indonesia, kata Raja Iblis. Orang ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia, gara-gara godaan Iblis dan setan-setannya, akhirnya ribuan suku bangsa hanya tersisa dua suku, suku kampret dan suku cebok. Lah wong ribuan suku bangsa wong ayu-ayune kaya ngene ganteng-gantenge kowe jomblo-jomblone kaya ngene. Kok iso diarani cebong karo kampret. Dan kita berhasil memecah belah orang-orang itu. Kok bisa-bisanya hari ini dosa mereka diampuni oleh Allah. Berarti apa? 11 bulan kita menggoda manusia menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Mubadir sungguh terlalu. Akhirnya setan-setan sami tanglet. Pilih mekaten. Kalau demikian saya harus gimana? Pulang. Nanti akan saya kirim SMS. Bapak Ibu, Raja Iblis mau kirim SMS. Yang mainan HP berarti nunggu SMS. MC. Ternyata cuma otak-otik. karo gawe status ning Facebook e kiai ini rodok kentir ngono ta kurang ngajak to. Please, please. Apa Bapak Ibu perintah Raja Iblis? Supaya manusia jauh dari Allah, supaya tidak bisa menjadi manusia yang rukun, supaya tidak bisa menjadi manusia yang akur, bertengkar, cerai berai dan lain sebagainya. Ini perintah Iblis kepada Raja Bala Tentara Setan. Apa kata Raja Iblis? Wahai Bala Tentara Setan, hari ini kamu jauhkan manusia dari Allah. Caranya gimana? Sibukkan manusia dengan makanan, sibukkan manusia dengan minuman, sibukkan manusia dengan kesenangan, sehingga mereka melupakan Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, coba Anda lihat, malam takbiran yang seharusnya syahdu, begitu banyak orang keributan di jalan, tawuran seperti di Jakarta, di mana balang-balangan mercon, balangan-balangan watu. Kenapa? Setan sudah mulai operasi. Coba kita lihat, begitu lebaran selesai sholat id, kita ujung silaturahmi, laning ponorogo istilahnya apa? Sejarah ngalor ngidul, pakaiane anyar, subhanallah, ibu-ibu jilbabe pink, kambine pink, roke pink, sempake pink, isine ora mungkin ireng. Suka cita, riang gembira, ngalor ngidul, istilah ilmiahnya apa? Euforia. Euforia. Cangkemmu ora iso ndak kecedet cangkemmu. Euforia. Begitu senang-senang, bajunya baru, semuanya serba baru. Makanan dihidangkan di atas meja. Wes, ngombe sirup sak botol. Mangan kupat sak bungkus. Bahkan panganan yang di rumah meja komplit rengginan. Marning, kuping gajah, tai kucing. Wah. Lho ning Jawa Timur iki ana panganan jenenge tai kucing. Mas, mas. Sing mangan ya cangkeme tai iki mau ta. Bahkan di Ponorogo terindikasi begitu banyak beredar biskuit palsu. Kalenge kongguan biskuit begitu dibuka isine payek. Begitu kita senang-senang seperti itu, persoalan ibadah. Begitu adzan zuhur datang dari masjid, kita baru senang-senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bapak yang sedang euforia, yang sedang sejarah di tempat tetangganya, nembe mangan kupat, nembe ngombe surup krungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya wong anggrek? Adzan meneh. Lali karo pangerane. Baru lebaran hari pertama. Wah, pemene cah Ponorogo begitu buat, subhanallah. Gawe mertone iso sak menene-mene ya ta. Puter-puter dhewe, golek bumbu dhewe, jebloske dhewe. Ayo, seneng ngalor gitu gawe balon. Wah. Satu-satunya yang punya ciri khas balon tradisi itu ada di Ponorogo. Mboten. Ponorogo. Begitu kita senang-senang ngumpul ke balon atau petasan di mana-mana, der. Begitu kita senang-senang dengan kehadiran hari raya, kita kembali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, begitu luar biasanya tipu daya setan itu, sampai kemudian Al-Qur'an mengatakan, memberikan warning kepada kita, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Dari mana setan menggoda manusia? Al-Qur'an mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Setan itu menggoda manusia dari empat arah. Dari mana? Depan. Dari mana? Belakang. Dari mana kanan? Dari mana kiri? Satu-satunya yang tidak ada jalan dari setan adalah dari atas. Kenapa? Karena atas ini adalah jalan hidayahnya Allah. Dari depan, bagaimana setan menggoda manusia? Wis ora usah salat, wong sesuk iki lak wis mati ya mati, ora ana surga neraka. Kan awakmu kelingan, wong urip kuwi mung mampir ngombe plus ngopi karo degan. Pengajian ning omah wae nonton TV. Kelo sinetrone api GGA ganteng-ganteng asu umpamane seperti itu. Ini tipu daya setan. Surga neraka iki ra ono. Makanya coba Anda waspada. Sekarang banyak orang-orang yang pengen mengatakan kepada kita surga iki ra ono ramalan, neraka iki ramalan. Maka Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu, disinilah sebenarnya letak diskusi saya dengan Mas Deddy Corbuzier, yang pada akhirnya kemudian dia menyatakan masuk Islam karena begitu banyak perdebatan ilmiah antara saya dengan Mas Deddy. Karena saya meyakini, saya memahami Deddy Corbuzier ku wong pinter. Milo diskusiku kudu luwih pinter daripada master. Milo nyuwun sewu. Aku lah ngaji karo awakmu, ngaji karo Deddy bahasane beda. Aku ngaji karo awakmu ketemu lonte, yo ngajine beda. Sing paling penak ngaji karo sapa? Karo lonte. Ngajine ra usah dhuwur-dhuwur, ra usah nganggo dalil macam-macam, iso ndelok pahammu lusih. Itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Itu nih gini tuwek-tuwek ya Allah. Tuwek pengajian prungkae slonjor kayak gini iki. Orang rumah sani mbah tungkae meletek-meletek. Mas MC difoto kayak tungkae meletek ya. Ora apa-apa asam urat. Ada yang punya asam urat malam hari ini? Tak tambah nih. Nanti kalau Anda punya penyakit asam urat, pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gulanya dikasihkan asamnya, watu ning nggih nutuki urate insyaallah. Assalamualaikum. Remuk dengkulmu. Setan menggoda dari arah depan, rasa percaya karo surga neraka. Dari arah belakang apa? Digandoli rasa ngaji, warungmu laris. Tandurmu rung rampung. Begitu tandur ning sawah krungu adzan dzuhur, Allahu akbar Allahu akbar, jawabane tukang tandur apa? Nanggung setan. Subuh krungu adzan salatu khairum minan naum, jawabane apa? Ente salat ente naun-naun. Ora salat ora apa-apa. Dari arah kanan setan menggoda dengan mengatakan apa? Banyak kesibukanmu di dunia hari ini belum selesai. Kenapa kamu tinggalkan hanya untuk mendatangi perintah Allah? Ora usah mangkat. Dari arah kiri, alah kowe iki kere. Kowe iki nyambut gawe wae. Ngopo datang ning masjid? Masjid kira jamin kowe sugih. Nyatane mbah kaum nggonku kae lho ben dina ngurusi wong mati tetep kere. Mangan ngenteni wong mati. Mila mbah kaum dungane ya Allah kapan ana wong mati? Ini cangkeme setan ini modelnya ngoten niku. Mila nyuwun sewu, hati-hati dengan tipu daya setan. Kalau setan wujudnya menungso gampang. Setan itu kan wujudnya ada dua. Minal jinnati wanas. Dari golongan jin dan salah, dari golongan jin dan jun. Kalau digoda setan wujudnya jin gampang le, waca ayat kursi. Setane teko wa ilahukum ilahu wahid. Lungo, omahmu turis yang Umar Al Faruq wedi. Setan wujudnya jin iku gampang ditaklukke. Mula kulo rata wedi lah karo setan sing wujudnya jin. Sing paling angel niku naklukke setan sing wujudnya jun, wujudnya menungso. Kok awakmu digoda setan wujudnya menungso diwacake ayat kursi? Ilang apa jegengges? Kowe diajak mabuk. Ayo mabuk. Wa ilahukum ilahu wah. Apa ya bakal minggat? Kaya kula umpamane liwat lokalisasi ana mbak-mbak PKS Wayu umpamane. PSK kok PKS. PSK. Perempuan suka kelon. WTS, wanita, wanita tahan suntian. Apa lo ngaku kaya ini londe kok? Laning Jawa Timur jenenge begenggek. Nak teng Yogja lonte. Napa niku lonte bar kelon tele-tele. Soale MC ini bayar. Lha aku ketemu PSK di Gudoni, ayo Gus kelon. Mang tak cek wae lah hukum ilang wae lah ilang ilang warna nur. Ayo ra ilang. Ra ilang. Mila kalau bapak ibu digoda setan wujudnya manusia, jangan dibacakan ayat kursi. Caranya bagaimana? Ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Setan. Lah sekarang yang paling banyak beredar di Indonesia itu setan-setan yang wujudnya manusia. Provokator, penyebar hoax, hoax. Awakmu ngerti? Nabi Adam itu sekali termakan hoaknya iblis itu dikeluarkan dari surga. Gara-gara iblis mengatakan ini buah surga yang paling nikmat rasanya. Padahal Al-Quran mengatakan fala taqroba hadhihi syajarah. Adam dan istrinya. Siapa nama istri Nabi Adam? Salah. Bukan Hawa tapi Bu Adam. Pak Sugeng bojone Busuk. Geng. MC ini jenenge siapa? Prawoto. Bojone buta. Tonggo kula jenenge Ngadino. Nyeluk bojone Jeng. Ya Allah. Jengat no. Prawoto buta. Ini Nabi Adam termakan hoax sekali saja dari iblis. Alah dipangan iki enak. Sampai kemudian Adam dan Hawa melupakan perintah Allah. Fala taqroba hadhi syajarah. Adam, Hawa, jangan kamu dekati pohon ini. Kue ngopo wae ning surga oleh arep kelon jengking yo oleh minak jinggo yo ora apa-apa. Apa kuwi minak jinggo miring penak jengking monggo kok ae. Oleh pring cekak radio. Ngawur. Pring cekak radio saya jengking saya jero. Iki manten anyar iki. Iki mesti mesti kayak kelompok elo. Temanggung udane terus dhuwur si ambung sing ngisor. Cakong bosok kawan to. Bosok, bosok ana. Ombe ciu sak botole prawoto turu ketok jempole. Kayak mesti mbok ne prawoto. Hancur kowe wot. Kamu melakukan apapun di surga boleh, tapi ingat undang-undangnya satu dam. Apa Tuhan? Fala taqroba hadhi syajarah. Jangan kamu dekati ini. Tapi iblis menyebarkan hoak. Bagaimana caranya? Fazallahuma syaiton. Iblis menyebar hoak, akhirnya menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Caranya gimana? Membujuk istrinya si Adam namanya Hawa. Wah, ngomongnya karo bojomu Adam. Iki nyeneng ki. Mila nyuwun sewu lak wong wedok akeh ngomongin niku lumrah. Soale napa? Siti Hawa. Cangkeme mangap. Hawa. Lak wong lanang mingkem Adam. Lak wong wedok cerewet lumrah Hawa. Lak wong lanang cerewet. Kowe ngomong aku mbah cerewet. Ya wis aku meneng kok ngopo. cerewet kowe ora ngrungokke ngajiku. Pring cagak radio. Mila, mas-mas hati-hati. Kalau memang cewek itu sifatnya merayu dan menggoda, itu sudah dari dulu, sejak zaman Hawa. Ngono. Mila lumrahe wong wedok kuwi ngrayu wong lanang. Lah saiki kualik, wong lanang kok mbebeki karo wong wedok. Kuwi berarti lanangmu diragukan. Dek, aku tanpamu seperti seko kucing tanpa karet. Apa ambiar? Lanang model apa kowe? Dek, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Sing wedok lak jawab ya penak, "Mas, omonganmu kaya telo. Empuk tapi nyereti." Malah iki cah nom-nom rebutan pacar karo kancane. Seberapa greget kamu? Oh, aku yang pacaran, kamu yang ngetengi. Iya. Cah nom saiki edan kok bahasane. Bocah ora pacaran kalah karo trek-treke gandengan kok. Sopo sing kandha? Justru semakin banyak gandengan, semakin banyak kecelakaan. Ngono. Ngono, Bro. Aku ora apa-apa kuwi ngono, Nduk. Aku ora apa-apa. Randi bojo, Maryam randi bojo yo mulya. Ning kowe aja melu-melu meteng kaya Maryam. Maryam randi bojo meteng, aku juga apa-apa randi bojo tapi iso meteng. Leh, lah kuwi ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Sopo codote? Prawoto. Wayai, wayai. Cuman hoak sekali tok. Enak. Akhirnya apa? Adam terpikat dengan bujuk rayunya Hawa yang sudah dimasuki oleh iblis laknatullah alaih. Tergoda. Fazallahumma syaiton. Maka mohon maaf, Adam korban hoak saja dikeluarkan dari surga, apalagi kalau kita menjadi penyebar hoak. Haram masuk surga. Siapa pembuat hoak pertama kali? Iblis. Siapa korbannya? Adam dan Hawa. Untungo Adam dan Hawa iki oleh syafaate Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Termasuk awake dhewe iki terselamatkan dengan syafaate Kanjeng Nabi. Amin. Lho, umpama Adam karo Hawa kuwi oleh syafaate Kanjeng Nabi, apa kira-kira Islam iso kaya ngene? Ora iso. Begitu dapat hoak, Adam dibuang ngulon ke negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke timur di negara namanya India. Mereka pisah bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Berapa tahun mereka berpisah? Ada ulama yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Golek-golekan. Begitu mudun ning dunya udo. Padahal Nabi Adam ku dhuwure 70 dirok, 35 meter. Bayangno, lak wonge 35 meter sarunge sepiro. Bisa rungit tok. Ayo, kaya wingi kaya kula takoni, "Gus, jadi Corbuzier sudah sunat apa belum?" Akhirnya kula Jumatan ning Jakarta tak takoni, "Bro, ada pertanyaan dari jamaah, kamu sudah sunat apa belum?" Kalau saya ngomong, Gus pasti gak percaya. Saiki deloken dhewe. Aku mumet ndasku toh. Bocah dhuwure 2 meter awake keker. Tak buka katoke moro-moro tunggul ngene lah ya. Wah, ciloko ya aku. Dan alhamdulillah Mas Dedi sudah sunat. Malah ono sing ngomong, "Hoak." Lah kok ngono? Kalau difoto, diposting baru saya percaya. Masa kan posting bidite Dedi Corbuzier lah ya. Akhirnya mereka, ini sebelum saya lanjutkan, tipu dayanya setan memecah belah bangsa ini. Akhirnya Adam dan Hawa saling mencari. Nabi Adam berjalan dari arah barat menuju ke timur, Siti Hawa dari timur menuju ke barat. Golek-golekan. Sampai Nabi Adam nyanyi lagu ini NDA. Dek, Kowe biyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eluku mili deres ning malaikate bengok akhirnya Siti Hawa golek sangka wetan mlaku ngulon urung ketemu nyanyi lagune Via Valen. Sayang apa kowe krungu, malaikate bengok ora golek-golekan iki iki ora ketemu nih. Bertahun-tahun sampai kilawakola disejarahkan 300 tahun jajan. Begitu cintanya Adam dengan istrinya, pisah 300 tahun digulai. Beda karo parawoto, urung pisah golek meneh. Wong wedok kudu paham, wong lanang kuwi duwe prinsip, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese apa? Diwaca angel diguak dosa. Melolokno Quran suwek disimpen sing diwaca Quran sing anyar. Mana kowe? Mila prawata sesuk mulih takoni bojomu, umurmu piro Dik? 50. Nggih mpun, tak ijolke lawian loro. Sing lucu tangga kula, aku jatuh cinta meneh Gus. Aku pengen rabi karo mahasiswi. Carane pripun? Gampang. Lah kowe pengen rabi meneh karo mahasiswi gampang. Bojomu kon kuliah meneh. Apik banget solusine pada. Asyik. Akhirnya golek-golekan sampai satu ketika Nabi Adam ndonga marang Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad di ars dan di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Allah kaget. Kok ngerti Adam karo Muhammad kok ngerti? Songko ngendi Adam kok ngerti Kanjeng Nabi Muhammad? Akhirnya Adam takoni, "Dam-dam, apa Gus?" Gusti Allah toh. Kok Gus minta? Dam-dam apa Gus? Kok kowe ngerti jeneng Muhammad sangka ngendi? Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Wahai Tuhan, ketika engkau menciptakan aku dari tanah, fanafakhta fihi ruh, kemudian kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, farofatu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku, aku melihat nama Muhammad berjejer di tiang aras dengan namamu. Coba, mila jenengan persani. Kula ngomong niki mesti merinding kula. Napa ning masjid kae ana Allah, ana Muhammad. Niku gambaran teng ars. Jadi nama Muhammad itu satu-satunya nabi yang berjejer dengan nama Allah di tiang ars. Subhanallah. Apa kita enggak beruntung sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngono kuwi ana wong posting ning Instagram, masjid sunnah dan masjid bid'ah. Ciri-ciri masjid bid'ah, ada kaligrafi di dalam masjid, cangkemmu buosok. Apa kowe iki ra tau mlebu masjid Madinah? Masjid Madinah kayak isine kaligrafi tok. Lah dolanmu kurang atoh, turumu kurang bengi, kopimu kurang kentel. Masjid ono kaligrafi ini kok bid'ah. Ya ngono kuwi, ngaji kira diwenehi tisu. Ya ngono kuwi. Tisu ora ono kok amplop. Kan aku jadi curiga. Ora sida aku duwe dhewe. Kiai nggawa tisu dhewe. Aku khawatir. Perawat aja lunga. Ngene wae. Aku khawatir lah perawat lunga njenguk tisu kok malah njenguk magic tisu lagi lho. Nah, itu kiai lonte yang ngerti yang ada ya, ada gawangmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Betapa kita bahagianya jadi umatnya Nabi Muhammad. Nama Muhammad subhanallah tercantum di pintu surga. Ada tulisan di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mila napa kok si irane bocah-bocah kae napa? Miftahul jannah. La ilaha illallah. Yo, selawatan kuwi. Apa sapa vokalise? Endi? Kumismu kok jujuki banget to. Dikerok kumis kuwi. Malah kaya lele-lele. Kowe lak mok kerok kumismu mesti kowe ganteng. Orang duduk gitu ku kerokan. Jadi ono ceritane pendeta tangga kula. Ono tangga kula to, ono cah cilik munggah wit. Orang ngeku katok, ketok manuke. Pendetane ku apian diceluk, ini mudun. Kayak duit 50.000. Ono mbetu ku katok, nggih. Mulih nggodok 50.000 mbokne takon. Lah kowe ngapa nggodok 50.000? Wah, kula menek wit nang ngeku katok. Karo pendeta kayak duit 50.000, mbokne pengen lah to. Mbokne melu menek uwit. Iya, orang nganggo katok. Karo pendeta, haleluya, haleluya. Turun, turun, turun, turun, turun. Kanca kula niki sing cerita. Turun, turun, turun, turun, turun. Kayak duit 10.000. Loh, anak kula ora nganggo katok 50.000 kok. Mosok kula wong gedhe gerang. Orang duwe duit kok 5.000 tok. Apa jawabannya pendeta? Oh, kono, gitu kok apa? Silet. Kalah mikir. Nanti gua apa? Gue ngerok. Aku kelingan kumis semua menurut soalnya. Aku lah bola balik kondo. Kau nanya pengajianku kok laku kumis kue kudune dikerok. Alhom satu minal fitroh siji khitan. Loro ngerok kumis. Telu ngetok kuku. Papat nyambut bulu ketiak. Limo mencukur bulu kemaluan. Kue hukume sunnah. Milo prawoto dicukur. Ini ya aku mau dicukur dewe aja gawe ning salon. Gua malah perawat mau ning salon. Abaten apa Mas perawat cukur. Cukur nopo? Malah rebonding barang. Dikerok aku mesmu. Kan aku risi. Ya, 5.000 engko ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalawat. Ayo, selawat. Bagus. Ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes, suaranya rata api, risih aku. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kabutan kumis sangkemih jadi bukanya rai sombong. Dikerok bro, dikerok. Apa kira nak congkeling aku iki saiki. Awal dewe niki so selamat seperti sekarang karena sahabate Kanjeng Nabi Muhammad kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya berkat doa itu Nabi Adam dipertemukan dengan istrinya Siti Hawa di Jabal Rahmah yang tempatnya di Padang Arafah. Wong sing rawuh dalu menika kabeh tak dongake iso umroh dan haji. Ning lamun ngamin tok yakin ora mangkat. sing daftar rong mangkat tok mau ngamin tok. Wes golek duit 1000. Iki meh musim haji to, tabung ning bank, buka buku rekening tabungan haji. Cukup 1000 tok. Begitu jenengan bayar buku rekening 1000, angsal buku tabungan haji rupane ijo. Ana tulisane labbaik Allahumma labbaik, ana gambare unta. Kan lumayan bayar 1000 nyawang gambar unta. Ngono perasaane, aku biyen yang ngono. Tabung 1000, duwe 200000, 200000. Lak dereng mangkat prawata wis mati pripun, Mbah? Ora apa-apa. Sing diumpamane. Wis iki sing urung budal, jenengmu sapa? Mahmudi. Kabupaten Kumis. Umpamane Mahmudi nabung urung lunas, ora sida mangkat wis mati. Pripun? Ora apa-apa, Di. Sing didelok karo Gusti Allah niatmu ora budalmu. Begitu kowe mati takoni karo malaikat Munkar Nakir. Eh Mahmudi, kowe salat? Nggih, poso, nyok-nyok. Pengajian? Hooh, kabupaten Kumis. Sedekah lak duwe. Kowe haji apa durung? Jawaban di dereng malaikat. Malaikat lak takon, "Lah ngapa kowe ora haji?" Jawaban di, "Yo salahmu malaikat, ngapa urung mangkat kowe semua pateni ora." Selesai. Selesai langsung malaikatnya juga godo cangkemmu tidur. Adam saja itu terprovokasi oleh setan. Makanya bangsa Indonesia hari ini harus hati-hati. Begitu banyak provokasi-provokasi dari setan laknatullah alaih. Na'udzubillahi min dzalik. Ning Senayan DPR oke setane. Buktine apa? Banyak korupsi nih, tak kandani. Zaman Setia Novanto niku korupsi duwe EKTP. Sampai berapa yang dikorupsi? Anggaran 5,9 triliun yang dikorupsi hampir 3 triliun. Dadi duwe sing dicake karo sing diuntal karo pejabate niku luwih akeh sing diuntal pejabate. Kenapa? Karena di DPR sana banyak setan berdasi. Mila kula ndelok wong nganggo dasi iki risih. Soale apa dasi iki gambare kaya ilat. Dadi kabeh didilat. Duit KTP didilat. Duit bencana kok bencana mawon didilat. Maka saya bilang, hewan yang suka makan tanaman di sawah namanya bajing. Tapi kalau pejabat yang makan uang rakyat di DPR namanya ngomong bajingan aja delok prawoto. Kan dia bukan bajingan. Bukan. Raja iblis. Oh, Agus. Coba. Sampai waktu itu saya KTP hilang mau buat di kecamatan, dia mengatakan apa? Gus maaf, blankonya habis. Duntal. Kenapa? Banyak setan-setan berdasi yang ada di DPR. Makanya nopo, kulo ragilem lakon ngampanya ke calon-calon DPR nih. Ngopo, wong calak-calak niku apik karo kiai najeng pemilihan tok. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi yo minggat. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Ya rajeng masak sayur digulain disek dewe. Sayure mateng diguak disek dewe. Ini kurang ngajar. Larpe nyalake masang gambar sak nggon-nggon ning ngisor wit-witan. Sampai setan do lunga saka wit-witan. Kalah karo gambare calek. Bahkan ning Yogyakarta niku ana sing masang gambar ndase diwalik. Sikile ning dhuwur ndase ning ngisor. Captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkemmu, cangkemmu. Ana tulisan meneh. Calon DPR ora ngapusi, ora korupsi, mergo durung dadi. Ora percaya aku. Rakyat jangan gampang ditipu. Coba nih Jawa Tengah, amplopan uang 20 ribu disita sama KPK 80 kardus. Untuk apa? Membeli suara rakyat di Semarang, Jawa Tengah. 20 ribu limang tahun dihargai 20.000. Mila kula ngomong, lonte sarkem sing paling murah regane 200.000. Kuwi kelon mung sak jam. Suarane rakyat limang tahun 20.000. Berarti suarane rakyat kalah larang tinimbang suarane lonte. Berarti hidup lonte. Lah kebangetan kok. Mila kok teng Ponorogo ana pilihan lurah mung dirgani 20.000, berarti awake dhewe kalah karo kok kowe ngomong lonte nyawang aku. Neng aku germo. Ya, iki Mahmudi mbiyen profesine Angelo. Antar jemput lonte. Coba. Ini bangsa ini hari ini tercabik-cabik oleh mulut-mulut provokator. Lapi ora, jarene kuwi kon rampung, ngenteni real kon KPU, ngenteni KPU rampung. KPU rampung, ngenteni MK. MK rampung, tetep ra percaya. Lah aku ngomong, lah kowe ra percaya karo MK yo ML wae, aku yang ngono ta. Ya karo bojone ora apa-apa. Malah ana dodo dibawa ke Mahkamah Internasional. Kalau Pak Jokowi tidak mau datang akan diseret sama Interpol. Eh, lu siapa? Please deh. Sudah berakhir wis rono kampret, rono cebong, rono 01, rono 02. Yang ada Indonesia. Merdeka. Cangkemmu apa? Maka Bapak Ibu, ngomong ana bocah-bocah Ansor, Banser, adik-adikku tak kandhani le. Kasus peristiwa tanggal 21 dan 22 Juni kemarin itu direncanakan besar-besaran. Bahkan intelijen mengatakan akan ada pendanaan 140 miliar untuk membuat Jakarta berdarah-darah. Tapi ternyata hanya cair 4 miliar. 4 miliar saja sudah seperti itu coba. Bakar-bakaran kantor Brimob dibakar. Sampai polanya na'udzubillah min dalik, wukuf di Monas. Ya kan? Tawafnya gelora Bung Karno. Salat subuh kok mubeng. Iki kepiye emange Ka'bah? Lah mubeng ning gelora Bung Karno iki maksude apa? Lempar jumroh Bawaslu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Delalah watune balik. Ana swara sesama setan dilarang saling melempar. Lembrah lempar jumroh ning Bawaslu. Tahalul potong rambutnya ning Mabes Polri. Begitu tangkap polisi digunduli ya. Iya. Iya. Dan ini yang bermain siapa? Provokator. Yang barangkali provokatornya tidak ada di Indonesia. Mereka memerintahkan hanya melalui suara. Padahal bolak-balik aku ngomong, ono swara tanpa wujud jenenge anto. Berarti wong-wong sing demo kae hanya diperintah oleh anto. Wong ono swara ra ono wujud. Son sembure semiki mas yo tak udan jero ati. Ono suarane ra ono wujute ento jenenge. Ini provokator, Pak. Yang tujuannya apa? Menghancurkan Indonesia. Mila kula tau ngomong to, mosok tonggo kula mangkat tanggal 27 wingi menjelang keputusan MK, mangkat ning Jakarta. Kenapa kamu ke Jakarta? Diperintah sama ustadz saya. Untuk apa? Jihad. Membela apa? Prabowo. Ora ana jihad bela Prabowo, ora ana jihad membela capres Jokowi, ora ana. Tapi lah Pak Jokowi sebagai presiden dilecehkan, kita bisa jihad. Tapi selaku capres gak ada. Kalau presiden definitif itu lambang negara, wajib kita bela. Tapi lah capres ora. Wong ora apa-apa kok, wong calon kok. Ngapa prawoto minggat? Saya ulangi. Lah awakmu mbela Pak Jokowi utawa Prabowo wis definitif presiden, itu membela lambang negara, itu jihad. Mane perang, Jokowi dipateni, pomane Prabowo wis presiden dipateni, jenengan mbela niku jihad. Lah capres itu belum, calon kok. Secara hukum dia baru calon. Mosok mangkat ning Jakarta mbela Prabowo dikatakan jihad. Jihad itu membela Allah. Kalau jihad membela Allah, mati masuk surga. Jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Ini kan, ini loh, pemahaman jihad gini ya. Kowe duwe bojo, bojomu dijaluk karo wong, mok belani, kowe mati, jihad, matimu syahid. Kowe duwe bondo di maling, mok belani, kowe mati ditembak karo maling, kowe syahid. Jihad kok, neng jalan Mbah Tamrin. Ya sangit. Prawoto. Kowe lak nguyuh cewek. Maka kalau hari ini kita mengatakan merajut kembali untuk Indonesia damai, mohon maaf saya katakan, HTI itu undang-undangnya sudah dibubarkan. Bocah-bocah Banser Ansor. Saya awakmu kudu melu mikir. Secara organisasi dan kelembagaan, HTI sudah dibekukan, sudah dibubarkan. Tapi yang perlu kita waspadai adalah paham khilafah di Indonesia hari ini masih banyak. Walaupun organisasinya sudah dimatikan, sudah dibekukan, tapi orang-orangnya masih hidup di...